الدين الذي يتمرد في حروب شمال الكائنات دليل الوقع والإمداد. Dan sudah kita bahas secara apa namanya ringkas makna daripada waqaf dan ibtida ini. Dan hal ini adalah merupakan satu hal yang mesti menjadi perhatian bagi kita dari permasalahan mad dan qasr ini. Kemudian sedikit menyinggung kepada apa yang riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaan beliau, bagaimana banyak dinukil. Qala, bahasanya sifat dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga. Yang pertama al-mad wa tahqiq bi ghairi tarjih. Mad dan tahqiq, dengan mad, dan ini tidak diulang-ulang ya. Bagaimana sebagian imam kadang dalam satu ayat ini diulang-ulang dengan maksud untuk tahzin ya, menjadikan sedih ya. Ini sesuatu yang mukhalafah ya. Meskipun ada, tapi ini ada riwayat beliau mengulang, tapi ini adalah qalil ya, tidak seperti yang pada sebagian yang sering kita dengar adalah terlalu takalluq, di mana diulang-ulang sudah balik kemudian disampai 2-3 kali lebih. Ini dalam rangka untuk apa? Tahzin. Demikian pula yang masyhur dari Rasulullah SAW dalam bacanya adalah harfan harfan wa ayatan ayat. Ya. Ini huruf per huruf, seakan-akan huruf itu adalah seandainya bisa dilihat adalah sesuatu yang terlihat jelas. Dan itu bagi kita tentunya adalah butuh kepada latihan ya, butuh kepada latihan agar huruf itu betul-betul bisa terucap dengan baik. Demikian pula juga ayat dan ayat. Ayat demi ayat ya. Jadi di sini ayat demi ayat adalah kaitannya dengan waqaf. Ya. Tidak kemudian disambung-sambung. Meskipun disambung juga termasuk yang di artinya dibolehkan. Dibolehkan. Tapi ayat dan ayat. Ayat demi ayat ini sebagaimana yang ma'ruf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kemudian dalam waqaf ini, kembali kepada masalah waqaf ini, terkait dengan waqaf dalam di akhir ayat ini ya. Yang ini sekali lagi adalah merupakan sunnah, tapi dengan catatan tadi ya. Kalau itu adalah masih ada ta'alluq dengan makna yang berikutnya, maka tidak mengapa untuk kemudian ibtida atau mengawali melanjutkan bacaan itu dari di mana akhir ayat itu berhenti. Kemudian di sini juga sedikit dinukil dari Irwaul Ghalil Syekh Albani rahimahullah taala. Faedah bukan juga subhanallah, beliau ternyata juga tidak hanya seorang muhaddits, tapi juga dalam masalah qiraat beliau punya risalah fil qiraat ya. Punya risalah fil qiraat, bagaimana kemarin kita singgung dalam masalah ini. Dan ini diantaranya ternyata juga di sini dinukil qala faedah. Jadi qala al-allamah Albani rahimahullah taala fi riwayat al-Ghalil qala Abu Amr ad-Dani, berkata Abu Amr ad-Dani, ini adalah dari qiraah yang ma'ruf dari beliau. Di bab tafsir al-waqaf waqaf al-hasan. Ketika menjelaskan tentang waqaf hasan. Qal wa mimma yanbaghi lahu an yaqta 'alayhi ru'usul ay li'annahunna fi anfusihinna maqati'. Wa aktharu ma yujadu tam fihinna liqtidaihinna tamam al-jamal wa istibqa'i aktharihinna inqidha'an inqidha'al qasas. Beliau sebutkan bahwasanya hendaknya di antara yang hendaknya dilakukan adalah berhenti pada akhir ayat, karena akhir ayat ini juga merupakan maqati', merupakan tempat untuk berhenti, dan kebanyakan akhir ayat ini adalah tam, karena waqaf tam, baik sempurna keindahannya, juga akhir kisah juga banyakkan di akhir ayat. Kemudian beliau menjelaskan qala wa qad kana jama'atun min al-a'immati as-salifin wal qurra' al-madhin yastahibbun al-qata' 'alaihim. Dan sekelompok atau banyak dari kalangan para imam yang terdahulu dan juga para qurra' ini, mereka senang atau mensunnahkan ya untuk al-qata' 'alaihim, menghentikan bacaan pada ru'usul ay, pada akhir ayat. Wa in ta'allaqa kalamun ba'dhuhunna bi ba'd, meskipun ada hubungan ya, hubungan ayat atau kisahnya ayat sebagian dengan sebagian yang lain. Beliau meskipun itu ada spek sebagaimana tadi yang sudah kita contohkan. Ya. Kemudian beliau membawakan riwayat qala thumma rawa an Yazid an Abi Amr annahu kana yasqutu ala ra'si kulli ayah. Bahasanya dari Abi Amr Ad-Dani diriwayatkan bahwasanya beliau diam atau berhenti pada setiap akhir ayat. Fakana yaqul, dan mengatakan innahu ahabba ilayya idza kana ayah. Nah. Dan sesungguhnya itu lebih aku sukai jika itu adalah ayat. Untuk yaskut indah, untuk berhenti pada akhir ayat ini. Wa qad warada fi sunnah aidan bidzalika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah disebutkan sunnah yang demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sekali lagi ini adalah merupakan akhir di akhir ayat tentang sunnahnya berhenti di akhir ayat. Ini adalah warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini sekedar faedah ya tentang berhenti di akhir ayat adalah merupakan sunnah, meskipun itu ada hubungan makna dengan ayat selanjutnya. Hanya di sini yang tidak dibolehkan adalah al-qata', berhenti untuk memutuskan bacaan. Jadi kalau kemudian untuk melanjutkan kembali, itulah yang kemudian ibtidak dari awal ayat, maka ini sesuatu yang sunnah. Wallahu ta'ala. Baik. Selesai dari apa yang dibahas di katakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala ini, di mana setelah selesai kita membahas membaguskan bacaan kita atau huruf-huruf dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dari makharijnya, sifatnya, dan juga ahkamul huruf yang ada, maka berikutnya adalah tentang waqaf wal ibtida'. Qala wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi, dan kita sudah bacakan maka penjelasannya bahwa waqaf ini terbagi menjadi kalau taksimnya menjadi ada tiga ya, dari tam, kafi, dan hasan, kemudian yang keempatnya adalah al-qabih. Namun sebelum sampai pada ini, Nah, ini sebenarnya waqaf ikhtiyari, bahwa waqaf itu terbagi menjadi 4 macam. Ini yang masyhur. Ya. Meskipun juga ada tambahan-tambahan yang lain. Yang pertama adalah waqaf ittirari atau waqaf ijbari, waqaf ittirari. Ya. Ini bahwa al-wuquf ala arba'at aqsam. Bahasanya waqaf terbagi menjadi 3 atau menjadi 4 macam. Yang pertama ini al-waqaf, waqaf ittirari atau ijbari, ya. Waqaf ittirari atau ijbari, ya. Ini yang pertama, ya. Waqaf ittirari atau waqaf ijbari ini tadi sudah kita bahas, ya. Al-waqaf qat'u shawt 'ala al-kalimah zamanan yutanaffasu fihi 'adatan bi niyyati isti'naf al-qira'ah, ya. Memutuskan suara atau menghentikan suara halal kalimah pada satu kata zamanan, ini hanya satu waktu, ya. Yutanaffasu fihi, sejenak untuk bernafas. Zamanan ini sejenak. Yutanaffasu fihi 'adatan, jadi untuk mengambil atau menarik nafas pada umumnya. Biniyat istinafil qira'ah, dengan niat untuk melanjutkan bacaan, ya. Ini waqaf. Walid tidak, kemudian walahu mustarahan huma kembali ke wasal, ya. Mustarahul awal al-ibtida' al-haqiqi wa huwa awwalu ma yadhharu min al-mutakallim wa laysa qablahu shay' wa yakunu 'inda ba'di jabati al-qira'ati faqat. Ini sudah kita bahas tadi, ya. Pada waqaf ini pun juga tadi juga ada 2 istilah, ya. Waqaf untuk apa? Satu inilah ini berhenti sejenak untuk bernapas, atau waqaf untuk qata, yaitu untuk memutuskan bacaan. Nah, ini yang pertama dari makna ibtida. Al-ibtida' al-haqiqi, ini adalah ibtida' yang hakiki, yakni ketika di awal bacaan. Awwalu ma yadhharu min al-mutakallim, awal yang nampak dari seorang yang mau bicara yang sebelumnya diam, ya. Wa yakunu inda ba'dil jabatil qira'ah. Yang ini dimaksudkan adalah ketika mengawalinya dengan ta'awudz atau dengan ta'awudz dan bismillah di awal ayat. Maka namanya ibtida' hakiki, ya. Jika misalkan ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim, maka ini ibtida' hakiki. Kemudian istilah yang kedua, mustalah tsani muawadatul qira'ati ba'da waqaf. Melanjutkan bacaan setelah berhenti. Ini tadi kalau tadi adalah yang pertama adalah yang diawali dengan ta'awudz atau diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Ada istilah yang kedua, ini adalah ketika melanjutkan bacaan. Mataluhum jamatani alladhi istawqada naran falamma adha'at waqaf. Maka falamma adha'at ma hawlahu, falamma maknanya namanya yang kedua ini, ya. Ini namanya istilah yang kedua, muawadatul qira'ah ba'da waqaf, melanjutkan bacaan setelah berhenti. Wa alaihi jara amalul ulama fi tasmiyati ilmil waqfi wal ibtida'. Dan inilah yang berlaku atau yang dimaksud dari apa yang dilakukan oleh para ulama dalam penamaan waqaf wal ibtida'. Makanya yang menurut ibtida' yang jadi pembahasan ahlul ada, ahlul tajwid adalah ya, makna yang kedua ini, ya. Karena makna yang pertama semua orang mafhum, itu adalah ibtida'ul kalam. Qala haitsu qaddamu ismal waqf ala ismal ibtida', di mana mereka mendahulukan nama waqf mengalahkan ibtida'nya. Karena menunjukkan bahasanya kenapa dikatakan tidak ibtida' wal waqf tapi waqf wal ibtida'. Jadi maksudkan ibtida ini adalah ba'dal waqaf. Ini ya. Nah, ini setelah diam sejenak untuk bernapas baru kemudian maksudnya itu. Paham ya? Nah, maka kemudian dari judul-judul yang dibawakan dalam ilmu tajwid ketika waqaf, yakni waqaf bal ibtida, tidak ibtida kemudian waqaf ya. Tapi didahulukan waqaf dulu baru ibtida, karena yang dimaksudkan ini adalah ibtida setelah menghentikan bacaan untuk bernafas. Ini di anna kalamu fil waqf nashi an al wasl. Karena bicara mereka dengan waqaf ini yang waqafnya adalah an al wasl, ini setelah tabah menyambung bacaan. Ini qala fil ibtida an nashi an al waqf. Jadi dikatakan waqaf di sini adalah waqaf dulu karena muasalatul qira' dari sebelumnya sudah ada bacaan ya. Kemudian ibtida masuk ke sini adalah muncul dari waqaf. Maka ini dikatakan wa fil ibtida annasyu' anil waqfi, dan adanya ibtida ini adalah muncul karena adanya waqaf. Bukan yang ibtida di awal kalam. Kalau ibtida di awal kalam ini belum ada waqaf sebelumnya, ya kan? Wa huwa yustanafu yustanafu ba'dahu. Ini adalah mengikuti. Jadi ibtida ini adalah mengikuti setelah waqaf. Wa lidzalika yutlaq 'ala al-ibtida, karena itu dimutlakkan pada ibtida ini adalah al-iktinaf. Yani yang gonceng saja ya. Yang datang mengikuti. Apabila dikatakan Abu Ja'far An-Nahas kitabahu al-qata wal ibtida. Artinya waqaf wal ibtida. Ya. Al-qata wal ibtida, karena qata di sini juga makna dari waqaf. Nah, tadi sudah kita bahas ya makna, sentra makna adalah qata. Aham anwa'il waqaf. Di antara waqaf-waqaf yang paling penting. Satu, waqaf ikhtiyari. Ini yang dibahasannya. Ini didahulukan ikhtiarinya dulu. Ya. Yang kedua, waqaf al-wajib. Waqaf al-qabih. Waqaf ittirari. Waqaf al-muta'assaf. Ya. Ini jarang bahasan. Ya. Waqaf al-ta'rifi. Yang terakhir adalah waqaf al-hubuti. Ya. Ya. Ini di antara macam-macam waqaf ya. Dan baik, kita lanjutkan. Tadi itu di antaranya. Ya. Bahwa dari waqaf-waqaf yang tapi yang masyhur dalam pembahasan waqaf itu ada waqaf yang di sini dibahas cuma waqaf ikhtiyari. Tambahan ini adalah waqaf ittirari. Yang pertama, waqaf ittirari. Waqaf yang terpaksa ini ya. Kita bahas dari yang ini dulu ya. Waqaf ittirari. Yang waqaf ittirari. Yang dimaksudkan dengan waqaf ittirari ini atau waqaf ijbari, waqaf yang muttar. Yang pertama pada waqaf, dan ini lebih ringkas lagi dengan apa definisi dari waqaf. As-sukut 'anil qira'ah zamanan yutanaffasu fihi 'adatan. Ya. Juga maknanya sama ya. Diam dari membaca sejenak untuk bernafas gitu ya. Ini intinya. Dan ini terbagi menjadi 4 macam. Dan ini umumnya membagi waqaf menjadi 4 macam. Yang pertama waqaf al-iqrari. Wa huwa ma ya'ridu adna al-qira'ah. Itu waqaf yang terjadi di tengah-tengah bacaan karena ada 'arid. Ini ada sesuatu yang 'arid yang datang tiba-tiba di luar kemauan kita. Ya. Artinya waqaf terpaksa. Di tengah bacaan kita ada yang memaksa kita untuk kemudian berhenti. imma tadi sudah kita singgung, terpaksa berhenti karena lupa bacaan, ya. Mau tidak mau kan harus berhenti, atau karena bersin atau batuk, ya. Atau karena sebab-sebab yang lain dari udzur yang ada, ya. Tiba-tiba misalkan dikagetkan dengan apa misalkan ini, maka dalam hal ini seorang qari boleh berhenti, ya. Pada kalimat dimanapun dia itu berhenti, meskipun itu qabih, ya. Ini meskipun itu qabih, tapi ya, kemudian dia diharuskan untuk mengawali bacaan dari mana layak untuk mengawalinya. Ya. Kalau memang pas berhenti di istirari ini karena terpaksa ini pas waqaf yang sesuai dan maknanya tam, maka layak untuk kemudian melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya, pada kalimat berikutnya. Tapi kalau misalkan tidak layak, maka dari mana yang sesuai dengan tarkibul kalimat. Maka di sini perlu untuk kemudian dipahami dari tarkib atau susunan bahasa dalam bahasa Arab kan adanya cuma dua saja, kan? Mubtada khobar atau fi'il dan fa'il, ya. Mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Ini maka harus apa urut seperti itu, ya. Artinya sesuai dengan apa namanya susunan bahasanya. Ini tarkibnya. Karena kalau kemudian ibtidaknya dari keterangannya atau ibtidaknya dari maf'ulnya, maka ini menjadi qabih. Ini tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Seperti misalkan pada ayat apa namanya yang tidak nyambung. Ya. Pada waqaf yang iktirari ini. Dan maka yang jelas sekarang baru iktirari waqaf dimanapun. Karena keterpaksaan tadi. Tapi sekali lagi memulainya harus dari dimana apa namanya yang layak untuk berhenti. Misalkan karena kehabisan nafas. Maka di sini seorang qari, ya, seorang yang baca Quran atau seorang imam pintar-pintar mengatur nafas ini. Jangan karena memaksakan untuk menyambung ayat sementara nafasnya tidak kuat, akhirnya berhenti di sembarang yang sebenarnya tidak sesuai untuk berhenti. Maka jangan dipaksakan. Ini ya. Ini waqaf istirar. Ya. Kemudian yang kedua waqaf intizar. Waqaf intizari adalah dikatakan wa huwa an yaqifa al-qari'u 'ala al-kalimah liya'tifa 'alayha ghayraha 'inda jam'ihi li-ikhtilaf ar-riwayat fi qira'at lil-Qur'an. Waqaf intizari ini hanya bagi yang membaca lebih dari satu qira'at saja. Lebih dari satu qira'at ketika membacanya jam'an. Ketika membacanya itu digabung. Dan tentunya dalam hal ini pun juga dalam kerangka ketika tasmi', ketika ardul qira'ah, nah, ketika apa namanya menghadapkan bacaannya pada seorang syekh atau seorang muqri' misalkan. Membaca lebih dari satu qira'at. Ya. Nah, ini an yaqif al-qari', seorang qari' waqaf ala kalimat dalam satu kalimat liya'tif 'alaiha ghairaha, untuk digabungkan pada kalimat ini dengan yang lainnya ketika menjamak di antara beberapa riwayat dengan perbedaan riwayat dalam qiraat dalam Al-Qur'an. Seperti misalkan pada ayat siang misalkan. Misalkan di antaranya, ya, sebagai contoh saja pada ayat seperti misalkan يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Ya, ada di sini. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. Kemudian ini riwayat Hafiz An-Nasim. Kemudian dan surat yang kedua misalkan walitukammilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Ya, ini maka wasal yang kedua terus. Ya, ini walitukammilu al-iddata walitukabbiru Allah. Kan di sini enggak boleh kemudian ibtida pada ala ma had. Nah, enggak boleh ini karena masih nyambung dengan kalimat berikutnya. Maka ini intizari waqaf di sini untuk menunggu kepada kalimat berikutnya atau pada qiraat berikutnya. Walitukammilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, pada walitukmilu dan walitukammil. Ya. Atau misalnya pada wa tul buyuta min abwabiha. Berhenti waqaf. Kemudian mengulangi lagi dengan surat yang lain. Wa tul buyuta min abwabiha. Ada buyut dengan biut. Ini pada apa namanya? Waqaf intizari, ya. Ini sekali lagi hanya pada yang membaca jam'an, ya. Lebih dari satu qiraat. Kemudian yang ketiga, waqaf al-ikhtibari. Ya, waqaf ikhtibari ini untuk ujian, untuk menguji. Maka kalau untuk ujian ini kapan saja boleh, ya. Untuk menguji hafalan seseorang. Dan ini yang berlaku pada pada musabaqah hifdzul Quran, ya ini. Kadang berhenti sembarangan dalam rangka untuk ini hafid atau tidak. Ya. Ini bisa nyambung atau tidak untuk menguji. Maka ini boleh ya, ikhtibar. Atau terkadang dihentikan. Seorang qari lagi baca, dihentikan. Ya. Dalam rangka kemudian untuk dijelaskan. Dihentikan padahal tidak pada tempatnya. Artinya, ya namanya seorang qari, ya, misalkan di depan syekhnya. Syekhnya langsung qif. Padahal ini waqaf yang sebenarnya enggak pas. Masih ada lanjutannya. Tapi waqaf di sini mau diuji, ditanya misalkan. Ini bagaimana? Ima ditanya sisi tarkib, nahwu sorofnya atau ditanya dengan qiraatnya. Nah, ini sering seperti itu. Dan itu faedah ya, pengalaman saya seperti itu ya. Sering saya itu lagi ketika lagi baca tiba-tiba dihentikan. Bukan ditanya masalah tajwid atau apa tidak, tanya nahu sorofnya. Ya. Nah, makanya harus siap betul itu. Ya. Kalau enggak, kalau tidak bisa jawab sudah keluar yang sesuatu yang kadang-kadang. Padahal itu di kelilingnya kan banyak orang. Ya. Nah, kalau ngejawab enggak benar sudah laikina syarraf. Sudah laikina syarraf nanti keluar. Ya. Ini semoga Allah mencukupkan keburukanmu. Nah, sering seperti itu. Dan kadang-kadang ya ta'ban. Jadi ya ta'ban kalau dijawab enggak bisa ya sudah. Ini waqaf ikhtibari untuk menguji ya. Maka bagaimana dikatakan qala wa huwa alladhi yata'allaqu bir-rasm li bayan al-maqtu wal-mawsul mahdhub wa nahwihi. Ini di sini adalah waqaf yang terkait dengan rasm, ya, tulisan untuk menjelaskan yang maqtu dan mawsul nanti di bab setelah ini, di bab tentang mawsul dan maqtu. Ya, akhir bab ya. Atau sebelum akhir ya. Dan juga yang mahdhub dan misalnya. Wala yuqafu 'alaiha illa li hajah. Maka di sini tidak waqaf pada pada lafaz-lafaz ini kecuali karena ada hajah, ada keperluan. Yang dikasih soal dimuntahin ya, untuk menanya. seorang yang menguji au ta'limi qari, atau kemudian mengajari kepada seorang qari misalkan, ya. Maka ini namanya waqaf ikhtibari, untuk ujian, ya. Atau untuk penjelasan. Misalkan antara tadi katakan maqtu' wa mausul. Innama yuridu Allahu ay, innama yuridu. Pada lafaz innama dijelaskan. Innama. Di sini ada tertulis misalkan dengan disambung, ya. Alif, nun, mim dan hamzah, ya. Nun, mim dan alif bersambung jadi satu. Nah, kemudian pada ayat yang lain ternyata dipisah, inna sendiri, kemudian ma sendiri, mim dan alif berdiri sendiri. Ini juga nanti dibagi sudah ada mauquf dan mausul. Atau misalkan pada ta yang tidak tertulis dengan marfu'ah, ya, pada lafaz ni'mat, ya, atau pada lafaz rahmat misalkan. Ini untuk penjelasan. Dan ini yang sering, ya, pada apa namanya, ketika untuk apa, menguji atau kemudian mengajari, untuk menjelaskan, namanya waqaf ikhtibari. Kemudian yang ketiga ini yang jadi, yang keempat ini jadi pembahasan, namanya waqaf, waqaf ikhtibari, ya. Waqaf ikhtibari wa huwa an yaqsuda li dhatihi min ghairi aruf, min ghairi urudi sabab min al asbab al mutaqaddimah. Waqaf ikhtiyari ini waqaf yang merupakan pilihan. Artinya waqaf karena sengaja, ya. Karena sengaja itu yang kita maui. Dan ini yang menjadi pembahasan ini. Dari waqaf tam, kafi, hasan, demikian pula qabih. Ini qabih pun juga masuk waqaf ikhtiyari. Kalau itu memang yang dipilih oleh seorang qari, ya. Maka di sini adalah dikatakan waqaf yang maksudnya adalah lidatihi. Jadi memang bermaksud untuk berhenti tanpa ada sebab, dari sebab-sebab yang sudah lewat tadi, ya. Sebab karena terpaksa tadi, ya, karena lupa atau karena yang lainnya, atau sebab karena mengajari, atau sebab tadi kata membaca lebih dari satu qiraat. Wa hadha an-naw' huwa al-maqsud bayanuhu. Dan waqaf ikhtiyari inilah yang dimaksudkan mau dijelaskan. Dan ini yang memang menjadi pembicaraan di kalangan ahlul ada adalah waqaf ikhtiyari ini. Wa huwa ala arba'ati aqsam. Yang ini terbagi menjadi empat bagian. Ini 40 nanti tambahannya nanti dibahas di tadi, ya. Yang ada waqaf hubuti, waqaf yang lainnya nanti, ya. Wa huwa ala arba'ati aqsam. Ini terbagi menjadi 4. Dan yang ini yang sudah di, dan ini yang dibicarakan oleh Mujaddid dari rahimahullahu taala, waqaf kafi, waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan dan waqaf qabih. Kemudian yang pertama, apa itu waqaf tam? Qala waqfun tam. Waqaf yang tam, yang sempurna. Wa huwa alladhi yuhsinu al-wuquf 'indahu wal ibtida'u bima ba'dahu. Yaitu waqaf yang layak atau bagus berhenti pada lafaz tersebut, wal ibtida' bima ba'dahu, dan memulai dengan yang sesudahnya. Ini, ya. Ini waqaf tam. Wa huwa alladhi yuhsinu al-wuquf 'indahu wal ibtida' bima ba'dahu. Ya, ini yang pertama waqaf tam. Wa huwa alladhi yuhsinu al-wuquf 'indahu wal ibtida' bima ba'dahu. Kalwuquf ala maliki yaumiddin. Ya, berhenti pada maliki yaumiddin. Ya, ini sudah selesai cerita. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini ta'zim, semua menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini tam. Ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah lain kisah, ya. Atau lain pembicaraan, ya. Maka ini yang dimaksudkan dengan waqaf tam. Ya. Di ru'usul ayat, ya. Ini waqaf tam. Wa huwa alladhi yusinu al-wuquf, itu waqaf yang layak untuk apa namanya berhenti pada ayat tersebut kemudian melanjutkan pada ayat berikutnya. Netam. Tidak ada hubungan baik lafaz ataupun makna, ya, ini waqaf tam. Dengan ayat berikutnya atau dengan lafaz berikutnya ini laisa lahu ta'alluq, yani tidak ada hubungan baik hubungan makna atau lafaz, ya. Baik hubungan makna atau lafaz, maka ini yang dimaksudkan dengan la lafzan wala makna, ya. Maka dikatakan tam karena kalam di sini adalah tamam, ini sudah sempurna. Dan ini kebanyakan itu di akhir ayat, ya. Di ru'usul ayat, ya. Kebanyakan waqaf tam ini di akhir ayat, ya. Daripada wa ulaika humul muflihun. Nah, berikutnya kan sudah kisah berbeda. Atau seperti pada di tengah ayat, ya. Di tengah ayat, yang ini juga kalau apa yang contoh yang di tengah ayat, misalkan di surat An-Naml, ya, kisahnya Ratu Saba, ya, dikatakan innal muluka idza daqalu qaryatan afsaduha. Innal muluka idza daqalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adillah. Ini tam pada sini. Ini adalah tam. Innal muluka idza daqalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adillah. Ini belum selesai ayatnya. Wa kadzalika yaf'alun. Maka wa kadzalika yaf'alun ini kisah yang berbeda atau misalnya yang berbeda. Ini perkataannya Ratu Saba, ya, mengatakan sesungguhnya para raja idza dakhalu qaryatan, ketika mereka masuk ke satu desa, satu negeri, mereka merusak. Idza dakhalu qaryatan afsaduha, mereka akan merusak negeri tersebut. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan mereka akan menjadikan kewibawaan penduduknya menjadi terhina. Ya. Ini menisahkan ketika musyawarah dengan para bawahannya, ya. Menisahkan akan kedatangannya dengan suratnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang di situ fa innahu min Sulaiman fa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Surat itu datang dari Sulaiman diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian istisar minta pendapat dengan para anak buahnya, ya. Para aparatnya, dan mengatakan seperti itu kebiasaan para penguasa ketika masuk suatu negeri, mereka akan merusaknya dan akan menghinakan penduduknya. Wa kadzalika yaf'alun. Kata wa kadzalika yaf'alun, demikian juga yang akan dilakukan oleh Nabi Sulaiman dan orang-orangnya, ya. Kan sudah beda. Maka ini waqaf tam, ya. Ini adalah waqaf tam di tengah kalimatnya sudah, karena tidak ada ta'alluq, tidak ada hubungan dengan kalimat yang sesudahnya. La lafzan wala ma'nan. Tidak secara lafaz, tidak juga secara maknawi, ya. dan yang semisalnya, ya. Maka di sini tentunya dibutuhkan untuk kita memahami makna. Kalau waqaf di tengah kalimat seperti ini, ini butuh kepada memahami kepada bahasa Arab, ini lafaz-lafaznya. Makanya kalau tidak, bagi kita yang tidak begitu banyak ngerti bahasa Arab, nanti hubungannya dengan tanda-tanda waqaf itu bagaimana, ya. Ini membantu saja. Nanti di bab terakhir, ya, setelah selesai bacaan ini. Ini yang pertama, waqaf tam, ya. Sekali lagi, waqaf tam ini adalah waqaf yang layak, yang sempurna, layak untuk berhenti kemudian mengawali bacaan dengan yang ayat berikut atau dengan kalimat yang sesudahnya. Dan kedua, bahwasanya kebanyakan waqaf tam ini di akhir ayat. Di akhir ayat. Ini ada kemudian kalau di tengah ayat, maka di sini butuh untuk kemudian kita memahami akan makna dari ayat tersebut. Dan waqaf tam ini tidak ada hubungan dengan ayat berikutnya, baik itu secara lafaz atau juga secara makna. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, waqaf kafi. Ya, waqaf kafi. Yang keduanya adalah waqaf kafi. Waqaf kafi. Ini tadi sudah disebutkan oleh Al-Jazari rahimahullahu taala bahwa waqaf kafi ini itu dikatakan, ya, apa yang layak atau layak untuk berhenti pada waqaf pada ayat tersebut, tapi tidak layak untuk mengawali atau ibtidak dari sesudahnya. Ya, ini waqaf kafi ini dikatakan oleh beliau, fal kafi walafdan famna'an illa ru'usul ay jawiz. Ini waqaf kafi, ya. Jadi yang waqaf yang layak untuk berhenti di situ tapi tidak layak untuk mengawali dari sesudahnya, ya. Maka harus mengulangi dari sebelumnya ketika ibtidaknya ini. Ini waqaf kafi. Qala al-waqf waqfun kafi al-waqfu ala kalimah lam yata'allaq ma ba'daha biha wala bima qablaha lafzan wa ta'allaqa bima ba'daha aw bima qablaha ma'nan, ya. Ini waqaf pada satu kata atau satu lafaz yang tidak ada hubungan dengan yang sesudahnya, dengan ayat yang sebelumnya. Wala bima qablaha lafzan, tidak juga dengan sebelumnya secara lafaz. Artinya tarkibnya pas, susunannya sesuai. Tapi wa ta'allaqa bima badaha aw bima qabla ma'nan, tapi ada hubungan antara sesudah dan sebelumnya ini adalah dengan makna. Nah, seperti tadi yang kita contoh pada alhamdulillah. Nah, ini kafi karena makna sudah sesuai. Ya. Tapi secara tarkib sudah sesuai, ya. Tapi ini kalau kemudian ibtidaknya dari Rabbil Alami, ini tidak pas, ya. Kemudian sini contohkan seperti kalbuquf ala la yu'minun walibtida biqawli khatamallahu ala qulubihim, ya. Ya. Pada awal ayat tadi, pada waqaf kafi ini, waqaf kafi yakni di awal ada hubungan secara makna saja dan tidak secara lafaz, ya. Ini seperti pada yang dicontohkan sini, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, kemudian ibtida dari khatamallahu ala qulubihim ini karena ru'usul ayah. Karena di akhir ayat. Maka tidak mengapa dan ini adalah sunnah. Nah, tapi ini adalah waqaf yang tapi cukup la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim secara makna masih berlanjut dengan yang sebelumnya, ya. Secara maknawi masih berhubungan. Maka tidak bagus kalau kemudian misalkan dari kita membaca di rakaat yang pertama dari ulaika lahudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله أكبر. Kemudian berikutnya khatam Allah pada rakaat ini kurang pas, ya. Seperti ini karena apa? Masih ada hubungan secara maknawi. Ya, secara maknawi ini, ya. Meskipun di sini adalah ibtidak dengan khatam Allah adalah bagus ini, ya, karena ini di ru'usul ayat, di akhir ayatnya. Dan kalau sekarang contohnya misalkan di tengah ayat, pada ayat berikutnya, ya. Pada ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, ya. Berhenti pada khatamallahu ala qulubihim. Ini sudah kafi. Ini. Tapi kalau kemudian tidaknya dari ya, ayat selanjutnya ini kurang pas. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ini apa ibtidaknya yang kurang pas. Maka ini yang mesti dipahami, ya. Ini namanya waqaf kafi. Layak berhenti tapi tidak layak memulai dari berhentinya ayat tersebut. Ini, ya. Ini yang dimaksudkan dengan waqaf kafi. Demikian pula misalkan pada berhenti pada akhir ayat. Seperti pada wal asr innal insana lafi khusr. Ini waqaf kafi, ya, waqaf kafi, ya. Sudah. Kemudian boleh juga melanjutkan dari illal ladina amanu, karena ini adalah ibtida'ul ayah, tidak masalah. Tapi kalau kemudian di tengah kalimat, ya, kok ada lafaz illa seperti ini, maka tidak baik, ya. Kecuali harus melanjutkan dari sebelumnya, ini, ya. Dan yang misalnya, ya, itu juga pada surat At-Tin, ya, dan yang ada illa, maka ini waqaf kafi. Yang kesimpulannya bahasanya waqaf kafi adalah waqaf yang layak untuk berhenti pada lafaz tersebut tapi tidak layak untuk melanjutkan dari setelah waqaf tersebut, setelah lafaz tersebut, yani harus kemudian mengulangi lagi dari sebelumnya. Ini waqaf kafi. Baik, ini sudah, ya, cukup, ya. Jam 9.10. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi bismillah taala dari lanjutan ini, kemudian tambahan-tambahan yang ada dari apa yang tadi sudah terlihat, ya. Barangkali ini dulu yang kita bahas, insyaallah kita lanjutkan besok pagi bismillah taala. Wallahu taala wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.